Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu ahdu syai'in minhuma. Haram mengambil sesuatu dari ini tumben minhuma, kembalinya ke video sebelumnya ya, yaitu jaridah, batang kurma dan juga bunga ya. Bunga atau batang kurma yang diletakkan di atas makam itu haram diambil malam yai basah, selama keduanya belum kering. Jadi selama belum kering, hukum mengambilnya adalah haram. Mengapa haram? Lima fi ahdil ula min tafwiti hadil mayyit al ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk masalah yang pertama, yaitu batang kurma, jadi ula ini maksudnya batang kurma ya. Di saat ada batang kurma di atas makam seseorang, kemudian kita mengambilnya, maka mayit yang ada di bawahnya itu kehilangan kemanfaatan dari batang kurma. Karena di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa selama tumbuhan itu masih belum kering, maka tumbuhan itu bisa bermanfaat kepada mayit dengan tasbih yang dibacanya, tasbih yang dibaca oleh tumbuhan. Jadi seorang yang mengambil pelapah kurma, yang mengambil batang kurma, dia menghilangkan kemanfaatan mayit, yang kemanfaatan itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW karena beliau Nabi Muhammad pernah melakukannya. Kemudian untuk alasan yang kedua, alasan mengambil bunga, bunga selain selain daun kurma maksudnya, selain jaridah al-hudrah, itu alasannya adalah menghilangkan hak mayit. Karena di saat ada wewangian, di saat ada wewangian, di saat ada bunga di atas makam seseorang, maka malaikat akan turun karena mencium bau wangi tersebut. Jadi malaikat itu sukanya dengan bau wangi ya. Jadi setiap ada bau wangi, malaikat itu mencium bau wanginya. Dan tentunya mayat yang ada di bawahnya itu akan mendapatkan kemanfaatan dari turunnya malaikat ke sana. Qolahu Syaikhona Ibnu Ziyad, Ibnu Hajar wa Ziyad. Keterangan ini telah dijelaskan oleh dua guru Fathul Mu'in, yang keduanya dimulai dengan Ibnu ya. Keduanya, nama keduanya sama-sama diawali dengan Ibnu, tapi ini tentunya bukan nama asli ya, yaitu Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Waqurihan bina'un lahu ailil qabri, dimakruhkan membangun pemakaman. Membangun pemakaman itu maksudnya di dalamnya dibangun ya, di dalam tanahnya itu dibangun. Au alaihi, atau di atasnya. Jadi lahu ini di dalam, kalau alaihi di atasnya. Keduanya hukumnya makruh. Lisihatin nahyi anhu bila hajah. Mengapa makruh? Karena ada larangan yang sahih, ada larangan yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemakruhan itu terbatas kalau memang tidak ada kebutuhan ya. Kalau memang tidak ada kebutuhan, hukum membangunnya adalah makruh. Hukum makruh ini sama dengan contoh kebutuhan itu seperti kakhaufi nabsin, seperti adanya kekhawatiran digali seseorang. Jadi kalau di satu daerah ada satu kebiasaan yang mencuri mayat, ada beberapa orang, beberapa oknum yang sering mencuri mayat, maka hal ini, kekhawatiran ada mayat yang digali kemudian dicuri, ini memperbolehkan membangun makam. Atau contoh yang lain adalah al hafri sabuin, digali oleh hewan buas ya, digali oleh hewan buas. Ini juga termasuk yang memperbolehkan membangun makam. Au hadmi sailin, atau dihantam, dihancurkan oleh banjir. Jadi sailin ini banjir ya. Jadi misalkan ada pemakaman yang dekat dengan sungai atau dekat dengan laut, dan di pemakaman itu ada potensi terkena banjir, maka itu memperbolehkan membangun pemakaman yang ada. Wa mahallu karohatil bina'i idza kana bimilki. Hukum makruh ini berlaku kalau memang tanah yang digunakan memakamkan itu adalah tanah milik pribadi, tanah milik sendiri ya, bukan tanah umum. Fa in kana bina'u nafsil qabri bighairi hajah mimma mara au nahwi kubatin alaihi bimusabalah wa hiya ma'tada ahlul baladi adafna fiha. Ini jawabnya panjang sekali ya. Urifa asluha au musabbiluha amla au mauqufatin haruma. Jadi haruma ini adalah jawab dari in ya, jawab dari in. Bila bangunan makam, ya, nafsul qabri maksudnya yang ada di dalam ya. Bila bangunan makam dilakukan tanpa ada kebutuhan seperti kebutuhan yang telah dijelaskan, atau membangun bangunan yang ada di atasnya, semisal kubah, jadi tidak di atas pemakaman dibangun kubah misalkan. Bila bangunan itu dilakukan di pemakaman umum atau musabalah adalah pemakaman yang penduduk daerah biasa memakamkan di tempat itu. Jadi selama satu penduduk daerah biasa memakamkan para jenazahnya di tempat itu, maka itu dinamakan musabalah. Baik diketahui asal usulnya dan juga orang yang memilikinya. Musabil ini maksudnya orang yang merelakan tanahnya untuk pemakaman umum ya, orang yang merelakan tanahnya untuk pemakaman umum. Jadi pemilik tanah semula diketahui, asal usulnya juga diketahui atau tidak, ini hukumnya sama saja. Atau tanah wakaf ya, tanah yang diwakafkan untuk memakamkan jenazah, itu juga sama dengan musabbal, maka hukumnya haram. Jadi intinya adalah hukum membangun pemakaman, membangun dengan semen ya, itu hukumnya diperinci. Kalau milik pribadi hukumnya makruh, kalau milik umum hukumnya haram. Dan karena hal ini haram, maka wahudima wujuban, bangunan itu harus dirobohkan, dan merobohkannya hukumnya wajib ya. Mengapa wajib? Li'annahu yata'abadu ba'dan mihakil mayyit. Karena bangunan itu bisa permanen, bisa tahan lama setelah mayit sudah hancur, yang semestinya kalau mayit hancur itu bisa dibuat pemakaman baru, tapi karena ada bangunannya maka tidak bisa menempatkan mayit yang baru. Jadi karena bangunan itu bisa bertahan lama, bisa permanen, maka itulah yang menyebabkan hukum haram ini. Fafihi tadyikun alal muslimin bima la ghurba fihi. Jadi membangun bangunan di pemakaman umum itu bisa menyempitkan orang-orang Islam. Menyempitkan artinya bisa menyebabkan sulit mencari tanah untuk pemakaman ya. Menyempitkan orang Islam yang lain dengan tanpa tujuan yang jelas. Jadi inilah yang menyebabkan haramnya membangun bangunan di makam. Tambihun wallahu a'lamu bisawabi.